Tahun yang sulit, masa-masa kelaparan, dan munculnya penguasa yang zalim tampil di depan sebagian masyarakat. Orang-orang yang sibuk mencela para penguasanya, mereka tidak menyadari bahwa sebab semua itu ada pada diri mereka. Mereka lupa bahwa masa-masa sulit yang dihadapi oleh mereka, kelaparan yang terus melanda, dan juga munculnya penguasa yang zalim adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan zalim yang mereka lakukan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kemudian di dalam lanjutan hadis ini, walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama', dan tidaklah mereka menahan zakat harta benda mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan hujan dari langit untuk mereka. Terjadi kemarau panjang, gersangan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Semua ini disebabkan karena umat Islam menahan zakat harta mereka yang seharusnya dikeluarkan oleh mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam harus menata diri. Umat Islam harus memperbaiki diri. Umat Islam harus bangkit dari berbagai keterpurukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, dengan sebab manusia, dengan sebab umat Islam menahan untuk mengeluarkan zakat harta benda milik mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menahan turunnya hujan dari langit kepada mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, kata astama, saya teringat dengan satu faidah yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, yaitu disebutkan dalam ayat, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini dijelaskan oleh mufassir, oleh ulama ahli tafsir rahimahullahu ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, dan kami turunkan dari langit air hujan yang suci dan mensucikan. Dijelaskan oleh mufassir, wa anzalna minas sahab ma'an tahura, dan kami turunkan dari awan air yang suci, dan kami turunkan dari awan itu air hujan yang suci dan mensucikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan dalam kitabus sholah, babun fi ahkami sholatil istisqa, bab tentang hukum-hukum sholat minta hujan. Fannufusu majbulatun ala talabi mimman yughithuha. Yang namanya jiwa memiliki watak dan tabiat untuk meminta kepada yang bisa menolongnya. Wa huwa Allah wahdah. Dan yang bisa menolongnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menolongnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana dhalika ma'rufan fil umamil madiyati. Dan hal itu sudah dikenal semenjak umat-umat terdahulu. Wa huwa min sunanil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Meminta hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat terjadi kemarau panjang, di saat terjadi kekeringan, juga merupakan sunnah-sunnah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-60. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Musa memohon air dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya. Wastasqa khatamul anbiya'i nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi marratin muta'ajjidatan. Dan para penutup nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga telah meminta hujan untuk umatnya, ummatul Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali. Wa ala kayfiyatin mutanawwi'atin. Dengan cara yang bermacam-macam. Wan habasa al-madar tayyib wa ajma' al-muslimuna ala mashru'iyatihi. Dan kaum muslimin ahlul ilmi berijma', bersepakat tentang disyariatkannya meminta hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushra'u al-istisqa'u idza ajdabat al-ardu ay amhalat wa anhabasa al-madaru wa adarra dhalika bihim. Meminta hujan itu disyariatkan ketika tanah gersang, tandus, dan hujan tidak turun. Dan hal itu membahayakan mereka. Dan hal itu membahayakan mereka. Sumur menjadi kering. Tanah gersang dan tandus. Hujan tidak turun. Dan hal itu membahayakan mereka. Fala manasa lahum ayatadarra'u ila rabbihim wa yastasqauhu wa yastaghithuhu bi anwa'il min atadarru'i. Maka tidak bisa dihindari lagi bagi mereka untuk tadarru, merendahkan diri, menundukkan diri kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hujan dan pertolongan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai bentuk ketundukan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Taratan bis-salati jama'atan aw furada, wa taratan bidu'a'i fi khutbatil jum'ati wa tayyib yad'ul khatibu wal muslimuna yu'amminuna ala du'a'i wa taratan bidu'a'i akiba salawati wa fil khalawati bila salatin wala khutbatin. Tata cara meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak jenisnya. Tata cara meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam bentuknya. Terkadang dengan salat berjamaah. Ini yang pertama. Atau terkadang dengan salat sendiri-sendiri. Ini yang kedua. Terkadang dengan berdoa pada waktu khutbah Jumat. Ini yang ketiga. Khatib berdoa dan umat Islam mengaminkan doanya. Khatib berdoa dan umat Islam yang hadir pada pelaksanaan salatul Jumat mengaminkan doa khatib. Dan terkadang dengan berdoa setelah sholat-sholat. Dan pada waktu sendiri. Dengan tanpa sholat dan khutbah. Dengan tanpa sholat dan khutbah. Fakullu dhalika waridun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sendiri-sendiri ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu khutbah Jumat, khatib berdoa, dan umat Islam yang hadir pada saat sholat Jumat mengaminkan doanya. Ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berdoa untuk meminta hujan di akhir sholat. Ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdoa di waktu-waktu sendiri tanpa sholat dan khutbah, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa hukmu salatil istisqa'i annaha sunnatun muakkadatun. Dan hukum salat minta hujan, dan hukum salat minta hujan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Liqauli Abdullah ibn Zaidin kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ati muttafaqun alayhi wa li ghayrihi min al ahadith. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tawajjaha ila al-qiblah, menghadap kiblat, yad'u wa hawwala rida'a, berdoa dan merubah posisi selendangnya. Rija itu selendang yang biasa dipakai ahlul Arab, yang biasa dipakai oleh orang Arab di musim dingin. Warnanya macam-macam, ada yang coklat, ada yang hijau. Di Indonesia juga ada, Indonesia juga ada. Biasanya ketika dingin ekstrim, ketika dingin yang menusuk, maka sebahagian dari ahlul Arab mereka memakai riza, selendang. Iya, mereka memakai selendangnya. Perhatikan, dan rida itu digunakan oleh ahlul Arab hanya di saat musim dingin. Hanya di saat musim dingin. Thumma shalla ruk'ataini jahara fihima bil qira'ah. Setelah beliau menghadap kiblat, berdoa dan membalikan selendangnya, kemudian beliau salat dua rakaat. Rukatain, dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah. Kemudian beliau mengeraskan bacaan pada dua rakaat itu, rakaat pertama dan rakaat kedua. Bacaan Al-Fatihah terdengar, bacaan surat yang lain setelah Al-Fatihah juga terdengar. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ini yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim menjadi dasar hukum ditetapkannya salat minta hujan bahwa sholat minta hujan itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Perhatikan barakallahu fi. Wa li ghairihi min al ahadits, dan yang lainnya dari berbagai hadis. Hadis-hadis yang lain barakallahu fi juga ada yang menyebutkan tentang salat minta hujan ini. Wasifatu salat al-istisqa'i fi mawdhi'iha wa ahkamiha ka salatil 'id. Tata cara pelaksanaan salat minta hujan yang berkaitan dengan tempat dan hukum-hukumnya adalah sama seperti tata cara pelaksanaan sholat id. Tata cara pelaksanaan sholat minta hujan yang berkaitan dengan tempat dan hukum-hukumnya sama seperti tata cara di dalam pelaksanaan sholat id, sholat hari raya. Sama. Fayustahabu fi'luha fil musalla ka salatil 'id. Maka disunnahkan untuk dikerjakan di tanah lapang. Salat Id disunnahkan untuk dikerjakan di tanah lapang. Satu. Maka salat minta hujan pun disunnahkan untuk dikerjakan di tanah lapang. Tanah yang luas, lapangan. Iya, perhatikan. Wa ahkamuha ka ahkami salatil 'id. Dan hukum-hukum salat minta hujan sama seperti hukum-hukum salat 'id. Sama seperti hukum-hukum salat hari raya. Sama seperti hukum-hukum sholat hari raya. Fi adadi rokaatin, dalam jumlah bilangan rokaat, sama dengan sholat id. Sholat minta hujan, jumlah bilangan rokaatnya sama dengan sholat id. Ketika sholat id dikerjakan 2 rokaat, maka sholat minta hujan pun dilaksanakan 2 rokaat. Wal jahri bil qira'ah, dan bacaan dalam pelaksanaan salat minta hujan juga dikeraskan. Sama dengan salat Id. Bacaan pada 2 rakaat dalam salat Id dikeraskan, maka bacaan pada 2 rakaat dalam salat minta hujan pun dikeraskan. Wa fi kauniha tusalla qabla khutbah. Dan pelaksanaan sholat minta hujan itu dilaksanakan sebelum khutbah. Sebelum apa? Sebelum khutbah. Sebagaimana sholat id. Sholat id dilaksanakan sebelum khutbah. Sholat minta hujan pun dilaksanakan sebelum khutbah. Perhatikan. Wa fi takbirati zawaidi wa fi rak'ati al-ula wa thaniyati qabla al-qira'ah. Perhatikan ya. Dan takbir-takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua sebelum membaca sama dengan salat Id. Perhatikan, jumlahnya sama. Takbir-takbir tambahan jumlahnya sama pada rakaat pertama, rakaat kedua juga sama dengan takbir-takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat hari raya. Barakallahu fi. Kama sabaqa bayanuhu fi sholatil 'id. Sebagaimana telah lewat penjelasannya pada sholat Id. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Inilah hikmahnya kita mengkaji kita para ulama alaihim rahmatullah. Satu pembahasan memiliki hubungan dengan pembahasan yang lain. Pembahasan yang pertama memiliki hubungan dengan pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan itu tersusun sesuai dengan babnya masing-masing. Ini nikmat luar biasa yang hanya didapati oleh para penuntut ilmu. Yang hanya didapati oleh para penuntut ilmu. Adapun orang-orang yang tidak mempelajari ilmu, dia tidak akan mendapati hikmah besar seperti ini. Dia tidak akan memahami dan tidak akan mengetahui penjelasan-penjelasan ulama yang begitu bernilai, berharga, berbobot seperti ini. Inilah bukti ditinggikannya derajat para penuntut ilmu dibanding dengan yang lainnya. Dibanding dengan yang lainnya. Ayuhal muslimun ibadallah. Hai umat Islam, hamba-hamba Allah. Bersemangatlah kalian di dalam mempelajari ilmu agama Allah. Dan tempuh, pelajari, kaji adab-adab dalam mempelajari ilmu agama Allah. Tentunya kalian akan mendapati berbagai keistimewaan-keistimewaan di dalam setiap pembahasan-pembahasan para ulama alaihim rahmatullah. Ayuhal muslimun ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ruk'ataini kama yusallil eid. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebagaimana salat Id. Qala Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih. Wa sahahu al-Hakim wa ghairuhu. Dan hadis ini telah disahihkan oleh al-imamu Hakim dan yang lainnya. Bahkan disebutkan hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun wal Hakim wa Ahmad wan Nasa'i fi Shughra wa Ibnu Majah. Bahkan disebutkan bahwa ucapan Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dua rakaat sebagaimana salat Id, melaksanakan salat minta hujan dua rakaat sebagaimana salat Id, juga telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan bahkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dan Al-Hakim juga meriwayatkan hadis yang sama. Ahmad, An-Nasa'i dalam kitab As-Sughra, Sunan As-Sughra, dan Ibnu Majah, mereka juga meriwayatkan hadis yang sama. Ayuhal muslimuna ibadallah. Betapa bahagia menjadi penuntut ilmu. Betapa bahagia menjadi para penuntut ilmu yang mengetahui adab-adab dalam mempelajari ilmu dan memahami adab-adab di dalam berbagai sisi kehidupan. Dan hal ini tentunya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada para penuntut ilmu. Tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kan menjadi pertanyaan yang timbul dalam diri-diri kita. Ketika musibah-musibah terus melanda. Musibah-musibah datang susul-menyusul. Namun keadaan kita tidak ada yang berubah. Tetap malas untuk mempelajari ilmu agama Allah. Tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Tentunya ini pertanyaan. Ada apa dengan diri saya? Hikmah apa yang sudah saya ambil dari terjadinya musibah? Mengapa sebagian besar dari masyarakat Islam bangkit dari keterpurukan menuju ke arah yang lebih baik? Saya biasa-biasa saja. Tidak mau mendatangi masjid Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak mau mendatangi majalisul ilm. Tidak mau mendatangi tempat-tempat diajarkannya ilmu. Ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan keimanan saya? Apakah hati saya sudah mati? Apakah hati saya sudah keras? Sehingga meskipun berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai petaka yang terjadi di negeri saya merasa tidak ada apa-apanya. Semua itu tidak memberikan pengaruh yang baik kepada diri saya. Ada apa? Apakah selama ini saya lebih banyak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan? Saya lebih banyak jatuh dalam perbuatan zalim. Apakah zalim dalam ucapan? Ataukah zalim dalam perbuatan? Atau bahkan zalim dalam keyakinan? Ada apa dengan diri saya? Oh muslimin, mereka berlomba-lomba memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedangkan saya berusaha menjauh dari masjid-masjid Allah. Saya berusaha meninggalkan masjid-masjid Allah. Saya berusaha menjauh dari majelis-majelis ilmu. Ada apa dengan diri saya? Apabila engkau sadar keadaan dirimu seperti ini, seharusnya engkau menangis. Seharusnya engkau menangis. Sadarlah wahai kaum muslimin. Jangan sampai hatimu itu keras. Jangan sampai hatimu itu mati. Sehingga engkau tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Mana yang benar dan mana yang salah. Sadarlah wahai kaum muslimin. Jangan sampai engkau lebih memperturutkan hawa nafsu dibanding ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang engkau berbicara di dalam perkara-perkara yang sesungguhnya engkau tidak pantas untuk berbicara. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Musibah itu banyak bentuknya. Seharusnya dengan musibah yang terjadi menjadikan kita itu sadar. Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita lanjutkan. Setelah perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Wa yakra'u fi rak'atil ula bi surati sabih isma rabbikal a'la. وفي الثانية بسورة الغاشية. Dan pada rakaat pertama dalam pelaksanaan salat minta hujan, membaca suratul A'la, subihisma rabbikal a'la, yang dimulai dengan ayat ini. Dan pada rakaat yang kedua di dalam pelaksanaan salat minta hujan, membaca surat Al-Ghashiyah. Wa yusalliha ahlul baladi fi sahra'i. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi sahra'i. Wa li'anna dhalika ablaghu fi izharil iftiqari ila Allah ta'ala. Maka salat minta hujan itu dikerjakan oleh penduduk suatu negeri di tanah lapang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan salat minta hujan kecuali di tanah lapang, karena hal itu lebih bersungguh-sungguh dalam menampakkan rasa butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha tayyib wa'idha arada al-imamu al-khuruja li salati al-istisqa'i fa'innahu yanbaghi ayataqaddama dhalika tadhkirun nasi bima yulinu kulubahum min dhikri sawabillahi wa iqabih wa ya'muruhum bi taubati min al-ma'asi wal khuruji min al-madhalimi bi raddiha ila mustahiqiha. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila imam ingin keluar, dan apabila imam ingin keluar untuk melaksanakan salat minta hujan, maka hendaknya imam mendahuluinya dengan memberikan peringatan kepada manusia dengan perkara yang bisa melembutkan hati mereka. Seperti ini contohnya, menyebutkan pahala Allah dan siksaan Allah, memerintahkan mereka, memerintahkan manusia untuk bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satu sebab kerasnya hati manusia adalah banyak melakukan kemaksiatan di jalan Allah, sadar ataupun tidak. Dia akan semakin lemah dalam beribadah kepada Allah. Dia akan semakin lemah dan malas untuk mendalami ilmu agama Allah. Dan hal ini dipicu, disebabkan oleh kemaksiatan yang dia lakukan. Menghalalkan kehormatan kaum muslimin dalam ucapannya, hal ini disebabkan karena kemaksiatan yang ada pada dirinya. Lisannya dibiarkan untuk mencela, untuk mencaci, merendahkan, meremehkan sesama kaum muslimin. Hal ini pengaruh dari kemaksiatan yang ada pada dirinya, sadar ataupun tidak. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Imam ketiga hendak melaksanakan salat minta hujan, dia memerintahkan manusia untuk bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat, keluar dari perbuatan-perbuatan zalim, dengan mengembalikannya, kepada orang-orang yang berhak, dengan mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Bersegeralah untuk kembali kepada Allah. Lepaskanlah belenggu kemaksiatan yang ada pada diri kalian. Ikutilah bimbingan Allah dan Rasulnya. Fi bayanil ulama alaihim rahmatullah. Yang dilengkapi dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Hai umat Islam, hamba-hamba Allah. Lianna al-ma'asiyya sababun liman'il qatri wanqita'il barakati. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu adalah salah satu sebab tertahannya hujan dan terputusnya barokah-barokah. Wa taubatu wal istighfaru sababun li ijabati du'a. Dan bertaubat serta beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebab dikabulkannya doa. Qala Allah ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kazzabu fa'akhudnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ya'murahum bis sadaqati alal fuqara'i wal masakin. Dan imam memerintahkan mereka, memerintahkan manusia untuk bersedekah kepada al-fuqara wal masakin, bersedekah kepada fakir miskin. Sedekah itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dapat memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna dhalika sababun lirahmati. Karena sedekah itu salah satu sebab datangnya rahmat. Sedekah yang kalian berikan wahai kaum muslimin merupakan sebab datangnya rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah niat-niat kalian dalam bersedekah. Fal ibadatu la budda min asyartaini azimatain. Ibadah itu harus dilengkapi dengan dua syarat penting. Yang pertama, al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Di sini beliau menyebutkan li'anna dzalika sababun lirahmati. Karena hal itu, karena sedekah itu merupakan sebab turunnya rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menata dan memperbaiki diri-diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada yang sempurna dari setiap manusia. Si A bisa salah, si B bisa salah, si C bisa salah. Si A bisa lupa, si B bisa lupa, si C pun bisa lupa. Manusia seluruhnya tidak ada yang sempurna. Karena keterbatasan yang ada pada diri manusia itu, dia selalu berusaha untuk berbenah diri. Dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang terbaik sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, semoga umat manusia, bahkan kaum muslimin seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang gemar mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang benar dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini. Naktafi bihadzal miqdar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.